Cepat ku dunia nahu jalahi, jalan dapok ku dunia nahu lului. Di patu Tuhan idau dalam ngolu, nunga kebe yaitu tu jalan maduma. Alaya dong dosana naso tartangi sona, naso sana pasana damang daina. Sugari nama ngolu mana tua tua ki, raso nama rohana nama kelengi. Matangis mati matu cumi kuau anak mo nak kuau asal adong si ngotombu siap kami sesudena gelendi maniak ate-ate mau sayu ingoti. Mana dia nak warni nak cobai? Naboi pasang apa toras nadi ngolunai? Bohanaan so terbenau be so moli. So mana kita titik ki malumi. Mar Prabu itu. Thank you. Dukung dan doakan kami semoga selalu sehat tentunya ya. Kami, amin. Kami sehat, Anda juga sehat, mendukung kami. Amin. Amin. Alat ditanya, sekaligus tempat penutup dari kami. Terima kasih banyak. Celina. Iya, kita coba dulu. Bawakan lagunya Celina. 顔にと笑顔だったい真っ白の窓とブラン真っ白のダンボールに知ってたにバランナウタブフェンスでないマリスアンジョイナンペラントブパラタイシランドイトマソマロカジャンタルバエンホーランアマロ ジェリー、マルシャンパンティーザキー、ジェ リー、アフェスデナイ。Su angioi nan per autobu para tai sirando apena sova rota jan tarba en hola alaro Molo tundi Dino cosa devo uscire ancora a te. Non lo è tu ne vai e ne idè. Una di petto duo, voi mi voi me va bene, va e me e che il vino, sono ne che sia peri. Una sai su cu su cu nina, su re che lenta o. Una sai su cu su cu nina, su re che lenta o. Dang arong dawul bentar. Yes. Marsa Gihon, si Saudi, ya. Gara Cinta tulang kantor berubah ilunya nafsu kangen kau bisa ada di mana go niari di tiki marta buat manuki Diori pohal si ganubari jala si patamula bormi doa si pataman ipat bormi sailo mosko rohaki aida kui damo dopo dohot dungong rapong geneng tai nungut rohaki Tudo sepura na mangerbangi jalanan ini doi hati satu doi son halidu kauliomi soli pada nama kari hari Tuhan di donau muli madu mega gomos di tangi yang naik pasar sakap tai mengacu inang di geleku bos rohan si adoba hoto ho di rohaki saleneng di ngoluki marho sariga sokok tinggi suni Tuhan marbi sukma akag yang lenta parholong rohan siolo ipora Mahita saur batua dirahmati Tuhan. Iya, terima kasih buat Kak Vera, Kak Tulang Vera di sana ya. Karya dari ya. Luka dalam ya. Luka dalam. Akhirnya terjadi pembalasan secara dalam dalam ya. Secara diam ya. Terlalu dalam makanya dari seperti ini ya. Padahal tidak ada telur darah dalam. Ya pasti tidak berdarah. Jangan sempat berdarah. Songoni mahu hilang, duko tidok koko putus tua. Godang mai si dariamu, kamulah ho manikar hona. Ya ada Vera Sapuri. Boasa dan si anajalo itu di nokoko nasoh. Jangan lupa donasinya anak tulang ya. Iya. Ya kita orang. Ada anak tulang Vera Syahduri. Selamat menonton anak tulang.